Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Bapak ibu, adik-adik kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ndak semu lucu toh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kula panjenengan saged sesarengan rawuh wonten acara pengajian. Cah kuwi kok lucu to, Pat. Bengi-bengi kok nganggo kacamata lak pekok to kuwi. Ngaji ingkang mapan wonten Pacitan. Ampun susah anggene Allah menurunkan jawah. Insyaallah jawah menika berkah. Wancine jawah jenengan kersa ndonga insyaallah mustajabah. Buktine pengajian dereng mulai degane wis teko. Dan niku adem, kopi niku panas. Yen tak umbe bareng, insya Allah mulih kula anyang-anyangen. Bapak ibu, kula niku lak pengajian kok iki dikai sendok barang karepe kon ngerok degan apa kepiye. Wong ya ngaji kok nyambi badok iki lak ya ora iso. Bapak ibu, kula niku mboten nate susah. Yen pas ngaji kok ndelalah jawah. Ampun ngantos jenengan niku niat ngaji pengen cedak karo Gusti Allah. Gara-gara udan justru kelangan Gusti Allah. Napa wonten tiyang sing pengen niat ngaji, niate pengen cedak karo Gusti Allah malah kelangan Allah kathah. Kadang-kadang pengajian pun direncanake, anggaran sudah dirapatkan, panitia sudah tenanan, tenda sudah dipasang, ledek munyuk sudah diundang, umpamane. Jenenge apa gini? Tali jaga. Engko nyanyi karo aku ya. Dule tali kotan. Iya, ucul. Bales tak ajar apa wani bales. Banyak kasus kula niku lak mbon tumek nekani nggon pengajian. Teng pundi mawon. Sesuk-esuk kula budal teng Jeddah. Enten haul Gus Dur di Jeddah Arab Saudi. Sing ngaji kula kali Gus Mus. Oh, lak tenggen kula niku trek nggih nganu sapi ning kene nganu wong mbak ini. Oh jamaah, nah, neng Gunung Kidul niku truk niku liwati sini sapi gaplek, neng Pacitan menungso. Karena saking banyaknya tempat yang saya datangi, nopo meneh akhir-akhir niki, kulo niku jarang teng omah. Wingi teng Sumatera niku 2 provinsi 4 kabupaten ditempuh dalam waktu sehari, Lampung, Palembang, Sumatera Selatan. Niku lak cara nggo nalar ora nyandak. Tapi ya nyandak soalnya nopo? Panitiane nyewa helikopter. Sewake helikopter dadi 4 kabupaten 2 provinsi iso mangkat kula ayahi. Kadang-kadang begitu ngaji ngoten niku jawah niku panitiane susah. Ana sing sambat, "Halah, kok udan?" Ana sing ngomong, "Alah, udan meneh." Niku orang-orang yang dia tidak sadar bahwa dia kelangan Gusti Allah. Wong-wong ngoten niku kula wastani MTS. Napa niku MTS? Murtad tanpa sadar. Kelangan Gusti Allah tapi ora sadar. Ampun. Mila jenengan sing lungguh-lungguh teng mriku niku kok bokonge teles, ora apa-apa. Muga-muga dadi tolak balak panase geni neraka. Yen bocah iki mesti mlebu surga. Mangkat bar pengajian insyaallah. Dadi bar pengajian kuwi modar. Oh, sapi ini mau wis mudun niki. Monggo mriki mawon mriki. Saking pundi Bu jenengan? Eh? Arjosari. Kang. Kopine diganti sing panas. Adem-adem kopine adem. Nang nggih kowe wae. Kula wingi ngaji ning Lampung ana jamaah tak kei kopi mulih wonge setruk. Ora. Nya gulane. Nya diendok dhewe. Monggo dipun unjuk kiai monggo. Kiai talkeh. Nguntale akeh. Kowe njaluk, ya, kae tak cilik kae tak kae. Iki mbiyen sing gawe tiyang Jombang, Ponari Swet. Halo, salaman barang, salaman barang. Kata tiyang sing pengen cedhak kalih Allah gara-gara udan sugeng rawuh Mbah Bakri. Simbah lenggah teng kursi mawon. Kula sering menjumpai keadaan ngoten niku. Panitiane sambat mergo Jawa. Wong lali. Bilih udan niku mesti nggawa berkah, nggawa rahmatipun Allah. Mila kula gadah kiai teng pondok pesantren Pandanaran Yogyakarta. Teng jalan Kaliurang. Menika menawi dipun suwuni kapurih ndonga njaluk nolak udan. Donga nolak udan. Pak Kiai niko mboten kersa. Soale napa? Banyu udan niku rahmat. Umpama ora dadi rahmate menungsa, banyu udan niku mesti dadi rahmate makhluke Allah yang lain. Umpama jenengan ra butuh banyu udan, cacing niku butuh banyu udan. Makhluk-makhluk Allah yang ada di dalam bumi menika butuh udan. Kok jenengan donga nolak udan berarti jenengan zalim. Zalim kalih sinten? Zalim kalih makhluke Allah yang lain. Ngoten. Mila awake dhewe niki gaweane nganyelke Gusti Allah. Udan jaluk panas, panas jaluk udan. Ya padha karo bojomu iki lho. Ayo Pak mangan, moh sayure adem. Akhirnya jenengan manasi sayur, sayure dipanasi. Begitu sayure panas, bojomu diaturi meneh, ayo Pak, mangan, sik ngenteni sayure adem. Bojomu yo ngono kuwi. Ya pekok njen bojomu iki. Ila. Nyuwun sewu, ayo diombe wedange ra apa-apa. Sapa ngerti sapa dadi kiai ta? Kiai selamat. Kebu. Mila lak wonten udan ngoten iki, kula panjenengan miturut Mbah Kiai kula menika kapureh maca donga napa Allahumma hawalaina wala alaina diwaca ping telu. Dadi udan niki insyaallah berkahi kula panjenengan sami. Amin. Monggo Pak Polisi kapureh dahariyen ampun udan-udanan Pak Polisi nggih. Ah, ayo donga bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Mumpung udan ngoten niku jenengan kathah ndonga, apa meneh wae mun diiringi kalih selawat, kalian Nabi salam sak piturute. Mau vokalise suarane apik. Aku ngerti ngopo kok suarane apik. Soalnya mbiyen jaman mbokne meteng dekne bapakne sregep kirim mic ngoten niku. Jadi suarane apik. Kuwi rong dong kowe. mik murung tau mau kirim kok. Apa meneh wau udan diringi karo selawat ya Nabi salam alaika marhaban ya marhaban. Lak jenengan niku ngerti rahasiane selawat. Begitu nama Nabi Muhammad kita sanjungkan, kita kumandangkan. Kamu percaya enggak bahwa Nabi itu hadir di hadapan kita? Mila nyuwun sewu, ya Nabi salam alaika. Lak jenengan niku ninge wis nyambung karo Allah karo Kanjeng Nabi. Rasulullah niku hadir. Maka satu ketika Syekh Hisam Al-Kabbani, ulama besar, ulama sufi dari Amerika, ketika solawatan di Bantul, diundang di Bantul, ketika mengumandangkan solawat dengan Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sakaf, okay. Pas solawatan dia notrek liwat unik ya. Niku begitu kalimat solawat kayak loli, isfa'lana lana lana ya habibana. Niku nyuwun sewu, Syekh Hisam Al-Kabban niku langsung jumeneng ngoten iki. Semua hadirin ribuan orang itu semuanya berdiri. Selesai selawat menika, Syekh Hisam Al-Kabbani dipun tangleti kalih kiai-kiai yang lain. Ya Syekh, kenapa tadi ketika membaca isfa'lana itu bukan mahallul qiyam tetapi Anda berdiri? Apa jawaban Syekh Hisam Al-Kabbani? Karena tadi ketika kita membaca selawat isfa'lana, berikanlah syafaat kepada kami ya habibana, wahai kekasih hati kami, Rasulullah niku rawuh diiringi dan dikawal oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Mila begitu jenengan selawat niku atine gadah krentek, panyuwunane jenengan didalke napa mawon. Ibu-ibu sing ngersake keluargane sakinah, pas selawat atine ditancepke sakinah sakinah sakinah sakinah. Jenengan sing rumangsa rezekine seret begitu selawat, ya Nabi salam, nyuwun sewu, atine krenteke, ya Allah, rezeki kula sing ngatur panjenengan, kula manut kalih aturane jenengan. Mandini. Awakmu sing anake nakal, ya Allah, soleh, solehah, soleh, solehah. Pas selawat niku. Awakmu sing jomblo, lah kuwi. Karo nabuh niki kuwi karo karo batin. Kuwi plak-plak-plak-plak sing mau pikir amplop, wah ya ora. Orang masuk Pak Eko. Kowe lak ngaji niki rasa mikir amplop. Kaya aku ki ngaji ning Amerika orang mikir amplop. Ora mikir isine. Ngapa aku mikir? Aku ora tau mikir. Soalnya apa? Aku ngerti sing mikir amplop ki panitia. Ngapa aku dadak mikir? Lah aku melu-melu mikir malah aku dikira panitia. Ngapa? Ora usah dipikir. Begitu kowe plak-plak plak-plak kowe nabuh apa jenenge iki? Saron. Kowe karo njaluk karo Kanjeng Nabi. Ya Allah, kok kula dereng duwe bojo, krenteke metule. Bojo, bojo, bojo, bojo. Kowe mulih, wah langsung predikat jomblomu ilang. Sing urung rabi sapa iki? Kok kabeh. Sejomblo-jomblonya kamu pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman, insyaallah. Ya dadi lek ora rabi ya modar ngono wae ta. Enak wae. Kan padha-padha dikalungi kembang. Endang rabi yo le. Momong udan njaluk karo Gusti Allah, ya Allah kula njaluk bidadari. Oh, dikeki karo Gusti Allah. Tenan. Wong aku sing wis rabi sing gelem karo aku akeh banget padhake. Ya maklum tong ganteng kok. Alah, padhake iki ya ora masuk wae kok. Jaluk karo Allah. Ya Allah, jodoh, jodoh, jodoh, jodoh, jodoh, jodoh. Karena apa? Alamnya mendukung dengan tiga kaki udan niku dungo mustajab. Nomor loro, tidak akan pernah tertolak sebuah doa manakala dimulai dengan membaca solawat. Aja meremeh ke karo keampuhane solawat nih. Kula niku lak gadah hajat gedene kaya napa, susahe kaya napa, sing rampung kene ku namung solawat. Karena apa? Kenapa solawat itu menjadi fadilah yang luar biasa? Soale Gusti Allah niku sak derenge nyiptake donya, sak derenge nyiptake surga, sak derenge nyiptake neraka, sak derenge nyiptake nabi, sak derenge nyiptake napa mawon niku sampun nyiptake nurnya Kanjeng Nabi Muhammad. Dadi donya dereng wonten niku nur Kanjeng Nabi Muhammad niku sampun wonten. Ngono. Ayo ki sugoke kok malah menggo rono. Mrene. Kiai niki wis ngombe kok aku durung. Enggak kiai. Iki jenenge apa? Kopi pahit. Enak iki. Ora, lah kopi ikan iklan kopi niku sakniki udah ngapusi kabeh kok. Kopi luwak, dibuka kopi ini rono luwake. Kopi susu, dibuka kopi ini rono susune. Sing jujur niku iklan niku namung siji. Iklan sarung gajah duduk. Begitu sarungnya dibuka, ono belalai ini. Iya. Para percaya buka sarungmu. Wah, ono belalai ini. Lewat tenan. Mila niki jenenge rasa tambahi kopi susu, kopi ono mawon. Lah iki kopine mesti ono. Tur lak kopi susu kula moh. Soale kopi susu niku lak nyebai. Bingung ke? Lah kula dijogo kopi susu niku. Kopine ngajak melek, susune ngajak turu. Ya Allah. Kalau kula lak disuguh kopi susu biasanya kula kali ya. Kopi ini kula umbe, susu ini kula cekeli. Kue rongdong kue. Jadi nyuwun sewu. Kemuliaan-kemuliaan kita di dunia ini salah satunya adalah seberapa banyak kita mengumandangkan sholawat. Sampai dalam hadis qudsi niku Allah dawuh. Hadis qudsi niku napa? Dawuhipun Gusti Allah, kalamnya Allah, tapi tidak termaktub di dalam Al-Qur'an. Disampaikan redaksionalnya oleh Kanjeng Nabi. Niku jenenge hadis qudsi. Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu. Allah niku ngendikan ngeten. Ya Muhammad. Hei, Kanjeng Nabi Muhammad. Man dakaroka faqad dakaroni. Sing sapa wonge nyebut-nyebut jenengmu kuwi berarti padha karo nyebut-nyebut aku. Lak jenengan nyebut jenenge Kanjeng Nabi Muhammad niku otomatis kelingan Allah. Jenengan otomatis nyebut Allah. Tapi lak jenengan nyebut Allah ora mesti nyebut Kanjeng Nabi Muhammad. Kula wangsuli. Niki ilmu sederhana tapi penting. Ile pokarene diumbil. Muga-muga sok kowe dadi kiai le. Minimal Mbah Mudin ning kampung lah. Jadi sok takoni gagah, pekerjaanmu apa le? Mudin. Pekerjaane apa? Bungkus jenazah. Iso mbok jenengan modar tak bungkus saiki. Pantes sok cahwe dadi Mudin insyaallah pantes. Rupane kaya bandoso. Ya Muhammad. Hei Kanjeng Nabi Muhammad, man dakaroka, barang siapa menyebut asmamu, menyebutmu, faqad dakaroni, dia telah menyebut aku. Jadi keutamaannya sholawat itu luar biasa. Jenengan nyebut Kanjeng Nabi Muhammad niku mesti kelingan Allah. Soalnya bermaca sholawat niku redaksional yang paling pendek napa sallallahu ala Muhammad. Lah jenengan nyebut Kanjeng Nabi Muhammad mesti nyebut Gusti Allah. Tapi lah nyebut Gusti Allah urung mesti nyebut Kanjeng Nabi Muhammad. Hebatnya sholawat di situ. Maka tidak akan tertolak sebuah permintaan ketika dimulai oleh sholawat. Usahamu apa wae sholawatono. Ibu-ibu niki lho. Bojo kula ning omah niku sedina maca sholawat niku minimal ping 7500. Tiap hari. Jadi kula yo maca sholawat, santri kula wajibke maca sholawat, bojo kula nggih sholawatan. Kulon dungo, sholawati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, muga-muga bojoku gelem diwayuh Al-Fatihah. Ora tembus-tembus. Ternyata napa sholawati bojoku luwe kathah tinimbang kula. Dadi ora tembus-tembus. Walaupun akhirnya tembus, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kula pengen wayuh ya Allah Al-Fatihah. Akhirnya bojoku lo manut. Wah, akhirnya gelem, Bro. Wah, aku seneng banget. Langsung. Bah, napa apa pengen rabi meneh? Hooh, ngoten bah, hooh. Kue gelem apa ora? Ya purun mawon. Bunda mau di madu? Ya mau. Syaratnya asalkan abah mau diracun, modar. Rasido meneh. Daripada modar tak aku. Sesalawati wae ni. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mila kula niku lak teng jero mobil niku lak turu kula teng mobil. Sangu turu kula niku selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kaya sesuk wonten iki terbang dari Jakarta ke Jeddah 9 jam. Yang paling mudah untuk diamalkan adalah salat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Napa wonten buktine, Gus? Donga niku ora bakal ditolak apa meneh musim mudan ngoten iki. Enggak akan ditolak oleh Allah ketika dimulai dengan selawat. Pun kula buktekake. Nabi Adam niku lak nabi kawitan. diciptakannya Nabi Adam itu hanya sekian kecil dari nurnya Muhammad. Jadi Nabi Adam ki mung sekian kecil nurnya Nabi Muhammad. Kayak ning surga. Ning surga Nabi Adam seneng, tapi kesepian. Soalnya apa? Ora duwe pasangan. Dadi lak wong kesepian mergo ora duwe bojo, ora duwe pasangan. Kuwi kan jaman Nabi Adam blo, rungokno blo. Dadi lak awake dhewe ora duwe bojo ki kesepian kuwi sejak jaman Nabi Adam. Iki sing jomblo-jomblo rungokno. Urip kok jomblo, sandale duwe pasangan kok. No. Ya. Jangan biarkan hatimu berlama-lama kosong. Rumah itu kalau lama-lama kosong banyak setannya. Iya. Kalau hatimu terlalu lama kosong, maka yang masuk adalah setan-setan laknatullah alaihi. Tenang. Makanya jangan pernah kosongkan hatimu. Lah iso ndak golek bojo lah. Iman-iman gunmu sunat. Monggo nguyuh tok. Rono bedane kaya keran, bro, bro, jijiki, jijiki. Apa? Lanang. Nabi Adam lah kesepian. Gusti Allah, kula niku seneng teng surga, napa-napa wonten. Terus apa masalahmu? Tapi lak ra duwe bojo lak kula nggih kesepian. Akhire mergo apike Gusti Allah, Nabi Adam diwenehi pasangan. Bojone Nabi Adam jenenge Salah Bu Adam. Akhirnya apa tuh nih surga yang sing gak dituruti karo Gusti Allah nih kesepian akhirnya diwenehi bojo. Subhanallah. Lah ning surga niku lak napa-napa oleh? Apa-apa napa-apa oleh? Dadi lak iso awakmu ning surga. Wo penak, Bro. Sopo-opo ana? Apa-apa oleh? Sing ning donya ora dilakoni, sesuk ning kono dilakoni. Ning donya ora ngombe alkohol, sesuk ning surga oleh ngombe alkohol. Lho, lah ning surga ning donya ora ngerokok, aku iso ngerokok. Dadi ngerokokku sok ning surga. Soalnya aku ning donya ora ngerokok. Kan ning surga aku ngerokok ora ana geni. Ngono to? Bingung aku golek korek ora ana. Aku kelingan bocah iki. Mamane. Jenengmu sapa jenengmu? Eh? Doli. Ya Allah, Doli. Ya. Eh? Nama panggilan. Ora ana sing luwih basa apa jenengmu ya? Masa panggilan kok Doli iki apa cah iki? Ampun CS. Aku mbiyen germo Doli wae. Jeneng aslimu sapa? Aja panggilan ta. Eh? Muhammad Rif'an Fadoli. Oh, Doli ki mergo Fadoli ki mau to. Doli. Jeneng sakniki lak singkatan-singkatan to. Kula lak ngaji kali bocah-bocah banji, jenenge ya singkatan. Jenengmu sapa? Suzuki. Apa kuwi Suzuki? Ketoke susu bono kaos kaki. Ngene cah banji-banji ngene. Banji-banji ora jenenge lucu-lucu, Bu. Sama namamu, kalau malam suci Gus, kalau siang Sucipto. Apa kuwi Sucipto? Susune lancip diganjel botok. Lak Doli iki nama lainnya Sukarlan. Apa kuwi Sukarlan? Asu nglekar ning dalan. Aku ning surga arep ngerokok ra ana korek, kelingan karo Doli aku. Malaikat Doli teng pundi? Tasik teng neraka, Gus. Akhirnya Doli tak kei syafaat iso mlebu surga, tak celuk gara-gara aku pengen ngerokok. Malaikat, tolong Doli diceluk kan mlebu surga. Napa Gus kon gawake mawa? Akhirnya Doli ning surga golek kula kalih beto mawa niku. Akhirnya Doli mentas sangka neraka mergo syafaat kiai gawake geni neraka. Ning nggih niku kula ning surga kelan-kelon karo bidadari iki nyekeli mawa. Pokoknya undang-undangnya ning surga niku napa mawon oleh. Tapi kula yo ora seneng lak jenengan niku ngibadah sing dipikirke mung surga. Wong niku ngibadah niku kadang-kadang sing dipikirke mung loro. Siji mergo wedi karo neraka, loro mergo ngarep-ngarep surga. Kula yo ora seneng ngoten niku. Kula ki ngibadah ya mergo Gusti Allah. Kadang-kadang napa to wong niku sing ngaku mujahid, sing ngaku apa kae? Syahid wani ngebom sak piturute niku lak mergo orientasine surga, lak mati mateni wong kafir engko diawe-awe karo bidadari. Wong nyuwun sewu, ngibadah kok sing diharap-harap mung surga, mung bidadari. Ning surga kuwi iso ana bidadari 40, tugase masing-masing. Dina Senin kerimbat. Dina Selasa masas. Dina Rebo medikur pedikur plecur. Ya Allah. Ki apa? Wong ning surga kok iso dipikir kelon tok. Banget, mbok kaya doli iki. Cukuplah bagiku sabun. Jadi doli, ya Allah, dudukku salah posisi. Ya apa-apa dol, aman. Semoga-moga doli bojone ayu lah. Rondo anak telu, amin. Cangkeme doli iki semawur, rondo ora apa-apa, sing penting bokonge mantep. Ora ngajar. Iki ya roh cah cilik iki. Rondo iki macam-macam li, ana jablae. Janda lebay, ana jalak, janda galak. Sing paling kondang saiki nomor 3 li, Rojali. Rombongan janda liar. Wah, koyo kae. Ya masuk cangkemmu masuk. Cah cilik ngerti wae. Ladoli iki rabi karo rondo nyeneng kili. Ibarat numpak jaran ra perlu ngajari mlayu dhewe li. Mboten. Enten rondo napa mboten iki? Enten mboten. Oh kata. Jambu alas ning tengah sawah, wae limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isi rondo ndang entuk jodoh. Lah. Jodohne sapa? Doli. Lah doli rabi karo rondo tuwa kira-kira sing mati rondone dhisik napa doline dhisik? Doli. Lah napa lak rabi karo rondo tuwa sing mati doli dhisik soalé doli keracunan. Susu kada luar sa. Akhire napa? Nabi Adam niku digodha kali bojone. Mendapatkan serangan huwak dari siapa? Iblis. Dadi pencipta huwak pertama kali niku sinten? Iblis. Al-Qur'an lak dawuh, Allah lak dawuh marang Adam, "Dam, wa awakmu ning surga iki apa wae oleh? Sing ora oleh mung siji, apa fala taqroba hadhihi syajarah. Aja nyedhaki wit iki." Lah jenengan ngarani napa sajarotul khuldi. Kowe apa wae ning kono oleh? Kowe dol, sok ning surga yo ngono kuwi dol. Kowe apa ya oleh? Kelon jengking miring sak pitrutmu oleh. Pring cagak radio, semakin miring semakin jero umpamane ngoten iki. Oleh. Tapi ora oleh nyedhaki wit khuldi. Lah, iblis niku lak sudah mendeklarasikan musuhi Adam. Aku mau lak kon sujud karo Adam. Ngopo? Wong menungso biasae kon nyujuti. Aku iki lho wong ampuh. Mila nyuwun sewu. Sajane iblis niku gadah iman napa mboten? Iman. Ning bedane kalih awake dhewe niki iman tur taat, iblis niku iman tapi mboten taat. Iblis niku percaya karo Gusti Allah tapi ra manut karo Gusti Allah. Mila bapak-bapak niki iso mok dadekke dalil. Lah ibu-ibu percaya awakmu ki bojone ibu-ibu, tetapi kok ibu-ibu ora gelem manut karo awakmu, berarti bojomu kaya iblis. Sing ngono. Kuwi iblis rungokno. Kowe percaya iki bojomu? Percaya, tapi kok ora manut? Ah nggih, kula iblis kok. Lawan, mila wedok niku manut. Rasa ra manut karo sing lanang. Wong lanang kuwi imam, wong wedok kuwi makmum. Sing jenenge makmum kudu manut karo imam. Sebagai makmum ibu-ibu kudu paham, imam sing apik kuwi yang diikuti oleh banyak makmum. Mila bojomu golekno kanca makmum. Imam siji makmum siji, imam siji makmum papat. Api endi? Imam siji makmum papat. Setuju ibu-ibu? Iya, kenapa coyo? Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Artinya apa? Semakin banyak istri, semakin yang mendoakan. Setuju ibu-ibu? Kere. Kula wingi cerita kali Pak Wiranto. Kula wingi diundang pengajian Pak Wiranto Menko Polhukam teng Jakarta. Kula matu, Pak Wiranto. Napa Gus? Wong lanang sing bojone loro karo bojone siji niku mlebune surga dhisik pundi? Lah dhisik pundi Gus? Sing bojone loro. Lah kok ngoten Gus? Nggih. Begitu sing bojone loro mlebu surga, sing bojone siji protes. Malaikat, kae ngopo mlebu surga dhisik? Ah bojone loro. Lah apa bedane karo bojone siji? Kae soale wedi karo Gusti Allah. Sing bojone siji jawab, "Kula nggih wedi karo Gusti Allah." Apa jawabane malaikat? "Ora, kowe ora wedi karo Gusti Allah, tapi luwe wedi karo bojomu." Lah, deloken. Mela Gus Miftah rabi meneh mboten nunggu takdir. Yen takdir ya ana ya kula rabi meneh. Yen ora ana takdir ya kula gawe takdir dhewe. Andane wong lanang iki duwe prinsip, bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek. Tegese apa? Diwaca angel, diguwak dosa. Mila lah ana Quran suwek aja diwaca disimpen wae sing diwaca Quran sing anyar. Ngono Pak carane. Mila wingko mulih bojomu takonono, "Bu, umurmu pira?" 50 nggih, pun kula ijolke lawean loro. Akhire napa? Akhire napa? Fazallahuma syaitan, sebar hoak, sing nyebar hoak pertama kali niku iblis. Mila pidato kula niku dipotong-potong, diedit-edit, disebarke niku yo iblis-iblis niku lah. Awakmu kudu ngerti lho, sing gaweane gawe hoak hati-hati. Nabi Adam kuwi korban hoak. Percaya karo hoak pisane ditokke saka surga tak kandhani. Apa meneh yen awake dhewe gaweane gawe hoak. Hati-hati. Kuwi tukang syutinge awas kowe delok wae. Sampai kowe motong-motong ngajiku ora pas. Nggih grantol cangkeme tukang syuting. Lewang soale akhir-akhir niki niku kuwata sing motongi ngaji kula dengko ora pas, potongane iki ora pas ngono. Dadi lak motong edit niku ora pas. Iki tukang editing di tukang editing. Nggih, ae. Deloken mbok yo. Jadi banyak potongan-potongan video itu yang tidak pas sehingga menimbulkan miskomunikasi dan salah paham. Sehingga dari editan video itu salah paham utawa pahami salah. Milo hati-hati. Ini tukang syuting awas. Tukang syuting ini bisa mlebu surga di sik dhewe, bisa mlebu neraka di sik dhewe. Rungokno kupingmu. Akhirnya apa? Disebar hoak. Hawa. Rapopo. Kuwi dilarang mergo panganane, mergo wae rasane enak. Jikuen ora apa-apa. Mung diapusi ora percaya kowe. Akhire nyuwun sewu. Hawa niku terprovokasi. Ngerayu Nabi Adam. Mila awakmu tak kandhani dol, dol. Mosok ya lira kepenak to ngono ya. Mosok ya dadi ngene li. Tak kepenak. Olah, gua ya doli. Aku CS kiai ini matamu sok gaya. CS. Kowe ngerti CS iki kepanjangane apa? Cocotmu suwek. Jadi lah awakmu wong lanang pengen ngerti, lah wong wedok iki gaweane ngerayu. Kuwi sejak Hawa. Lho, mila wong wedok ki sing mandi cuangkeme. Lho tenan, soalnya Hawa mbiyen provokasi Adam yo karo cangkeme sing cerewet niku wae. Lho, mung wik 80 juta e, Bro. Ada. Ya Allah, wik 80 juta. Lah doli beda. Ngenteni gratisan. Ora ngenteni turah. Ki turane sapa? Akhire napa? Nabi Adam ki yo ndelalah. Dirayu karo Hawa ki rontok kekuatane. Mila jenengan pirsani, banyak laki-laki kuat itu justru jatuhnya oleh perempuan. Memang delok pemimpin-pemimpin dunia niku rata-rata jatuhnya karena perempuan. Niku mun kat biyen, kat sejak Nabi Adam. Ketangguhan seorang laki-laki itu dirontokkan oleh rayuan perempuan. Kuwi kat biyen. Loh, hati-hati nih kalau cangkeme wong wedok hati-hati. Itu tipu daya yang luar biasa. Hati-hati. Beda lah wong lanang niku wis ora cangkemane ra oke lah. Lah wong wedok kakehan cangkeman ki lumrah. Soalnya apa? Hawa, cangkeme mangap. Hawa. Lah wong lanang nganteng ya lho. Soalnya apa? Adam. Mingkem cangkeme Adam. Wong wedok hawa. Mila napa lambe niki cara wong Jawa jenenge cangkem. Cangkem itu satu kesatuan antara lidah, bibir dan tenggorokan. Namane cangkem. Napa dipun wastani cangkem? Dicincang supaya mingkem. Yen ora iso mingkem jenenge cangkeman. Mila jenengan pengen selamat mang jaga cangkeme, rumus kimiane CO2T. Rumus kimia terbaru CO2T. Nah. Kayak ana wong wedok ning kono sapa ta kene? Rasopan. Kaya nonton ledek munyuk. Lemu kemayu. Bukan soal apa, tapi kalau kamu ngelirik aku terlalu dalam kan bahaya. Enggak, aku khawatir deh, ndelok aku songkon dhuwur kono to, ndelok aku ganteng langsung nyanyi tul jaina ora nutul ora penak. Nutul krasa penak sing didudul ndangan-ndang ala cilaka. Jenengan pokoknya dalem menika kula aturi piye carane golek rezeki dengan selawat. Ayo Pak polisi kanca-kanca niku ning jenengan ning dalan selawatan. Wah, jos banget. Oh, enak niku. Akhire napa? Nabi Adam diprovokasi karo Siti Hawa. Ayo to Mas, Mas. Pilot jatuhnya laki-laki itu rata-rata dengan perempuan. Ngoten niku. Maka saya niku bersyukur lingkungan pengajian kula terutama di dunia-dunia yang enggak jelas itu rata-rata ya wong ayu-ayu. Tapi alhamdulillah iman dan imron gua kulo kuat. Jadi sampai hari ini masih terjaga. Wow, jajal doli alah alah. Mulai sengko sarkem yo kewer-kewer weli. Nah kulo kuat nih. Aku ki mulai ngaji ngliwati lokalisasi kamare mbak-mbak. Diampir ki monggo Pak Kiai mampir. Padahal mbak-mbake pakaiane SMS sithik metu sedithik. Wow. Monggo Pak Kiai mampir. Aku andilo antara dilema dan galau. Gege engko aku mampir diperkosa. Ora diperkosae mapan. Akhirnya Adam terprovokasi. Kowe njaluk apa? Kae lo Mas, enak woe. Mbok ayo to dipek. Dipek akhire. Bar dipek nyedhaki ora oleh malah dipek woe. Pangan berdua. Begitu dipangan Allah duka. Fazallahuma syaitan. Akhirnya setan bisa menggelincirkan Adam dan Hawa dari surga. Allah duka langsung diusir saka surga. Adam di gua ngulon teng negara namine Mesopotamia. Siti Hawa di gua ngetan teng negara namine India. Pisah. Mudun ning donya niku Adam dan Hawa ngendikane kilawakola dipun ngendikaken kali ulama niku nyuwun sewu udo. Padahal Adam niku dhuwure 70 meter. Wow. Udo, wong kok dure 70 meter. Pertanyaan kulo, sarungnya ukuran piro? Sarungnya gede apa meneh di sini. Akhirnya nopo pisah, etan kulon. Anda tahu berapa lama pisahnya Nabi Adam dan Siti Hawa? Ada yang mengatakan 200 tahun, ada yang mengatakan 300 tahun. Pisah bainal masrik wal maghrib. Iki wong loro golek-golekan. Celukan ngonon. Adam nyeluk Hawa, Hawa. Adam Hawa nyeluk Adam, Mas ngadam. Celuk-celukan. Akhirnya Nabi Adam melaku ngetan, Siti Hawa melaku ngulon. Nabi Adam nganti lagi nganti nyanyi lagu Via Valen. Oh. Via Valen tuwek matamu. apa lan. Via Valen tuwek piye to. Ora ngerti Via Valen ku ya santriku. Waduh, aku emang doli. Siti Hawa mlaku ngulon nyanyi lagune Via Valen. Sayang. Apa kowe krungu? Kowe nyelo bojomu ya ngono. Apa kowe krungu? Bojomu jawab ora krungu ya budhek kok ngopo. Nabi Adam saka kulon ngetan nyanyi lagune NDX le. De kowe mbiyen janji karo aku. Nglakoni tresno suci kanti ikhlas tekan mati ning nyatane ngapusi citra ati iki netes eluku mili deres ning pipi malaikate bengok o a o e golek-golekan. Pokoknya Adam karo Hawa niku oyak-oyakan ngetan ngulon ngetan ngulon ngetan ngulon. Ora ketemu-ketemu. Sampai ratusan tahun lho, Bu. Dan mereka tidak pernah berputus asa saling mencari. Kenapa? Karena ada cinta di hati mereka. Oh. Jadi napa mawon niku lak diniati mergo cinta niku enteng. Pengajian senajan to kudanan tapi dalam hatinya ada kecintaan dengan pengajian enteng. Apapun demi atas nama cinta. Kalau hati sudah terpikat, mata sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Tau nguntal kowe. Semua atas nama cinta. Dadi senajan to Pacitan Jogja malam akad paling adoh, tapi karena cinta tetap bisa berangkat. Maka kalau kalian tidak berangkat, saya meragukan cintamu kepada aku. Rondo. Akhirnya oya-oyaan terus Nabi Adam ngetan, Siti Hawa ngulon ngetan meneh Nabi Adam ra ketemu-ketemu sampai nyanyi lagune Didi Kempot sewu kutho wis ta lewati ora ketemu golek meneh nyanyi lagune Cak Dikin Cinta Tak Terpisahkan. Oh tekku iki aja nggo dolanan mergo tekku sagede gendongan. Oh ya, oh ya, subhanallah. 200 bahkan sampai 300 tahun. Akhirnya nopo dek, akhirnya Nabi Adam niku kemutan, kemutan jeneng Nabi Muhammad. Dungo ngoten iki, dungone apik banget. Mungkin tak ijazahkin jenengan dungone Nabi Adam, solawate Nabi Adam. Sehingga doanya Nabi Adam niku ditampa karo Gusti Allah selawate napa mungkin kula ijazahke jenengan. Nabi Adam donga ngoten iki. Donga ngoten iki. Ajeng donga Nabi Adam ngelak ngombe kopi dhisik. Enak Gus, sangit. Heh. Iki ngapa ya iki? Niki mangrungokke selawate Nabi Adam kok sampai doanya itu diterima oleh Gusti Allah. Niki mungkin apapun profesi kalian silakan ini digunakan untuk minta sama Allah supaya hajat kita dikabulkan oleh Allah. Salah sisine niki. Apa? Doa Nabi Adam. Mbak aku ya lucu, wong kaget kok sing dicekeli cangkeme. Kaget ki ning jantung, Nduk, ora ning cangkem. Sing duwe jantung kuwi adodo ora cangkem ngono. Kaget aku. Lucu. Kulo tadi kelingan tahlilan ning tangga kulo tahlilan malam Jumat. Kulo ora teko ndelah kulo teko. Kulo kon ngaji, kulo bengok duer ngono. Variasinan niku ndelalah suguhane rawon. Padahal biasanya mung piringan iki rawon prasmanan. Ngarep dhewe iki wong tuwa. Jukuk rawon niku suwe banget. Kulo ning mburi, bapake ning ngarep. Kulo bungae, "Mbah, cepetan gantian kulo selak ngeleh." Sekedap togo sing sabar. 5 menit tetep ngudak-ngudak rawon. "Mbah, cepet!" Dereng rampung, Gus. "Kok suwe men iki napa?" "Ya salah jenengan kok pengajian getak-getak kulo kaget untuk kulo tiba ning rawon ngene kan." Dancuk, dancuk aku. rawon rasa untu. Apa doa Nabi Adam? Tangannya diangkat, Nabi Adam donga. Allahumma. Sing kok nerok iki sapa? Cangkem turah. Engko tak aja sae aja melu-melu dhisik. Rungokno dhisik. Engko tak ijazahi. Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi sayyidina Muhammad. Artinya apa? Ya Allah, kula tawasul dumateng panjenengan dengan kemuliaan nama sayyidina Muhammad. Niku diwaca kalian Nabi Adam. Gusti Allah kaget. Kok Adam ngerti Muhammad itu sangka ngendi? Allah niku takon kalian Nabi Adam. Allah niku tanglet ora kok mergo Gusti Allah ora ngerti. Ning pengen ngerti Adam iki ngertine sangka ngendi jeneng Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Adam ditangkoti. "Hei Adam, nggih kula Gusti. Kok kowe ngerti jeneng Muhammad sangka ngendi? Sopo sing ngandani kowe?" Apa jawaban Nabi Adam alaihissalam? Gusti, rikala panjenengan dadosaken kula dadi menungso, fanafakta fi ruh, kemudian kau meniupkan ruh ke dalam jasadku, warofaktu roksi, kemudian ketika aku sudah mempunyai ruh, aku angkat kepalaku, aku melihat di tiang aras itu ada nama Muhammad bersanding dengan namamu. Dadi ning tiang aras niku jenenge Nabi Muhammad niku berjejer dengan nama Allah. Milo jenengan ra usah kaget, lak ning masjid-masjid nika ana tulisan Allah, ana tulisan Muhammad. Niku gambaran teng aras mereka. Nabi Adam mikir, iki mesti wong ra baen-baen. Kok jenenge nganti ditulis di tiang aras, iki mesti wong ampuh. Akhirnya Nabi Adam donga, "Allahumma inni atawassalu ilaika ya Allah bijahi sayyidina Muhammad. Pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa." Langsung dungane dijawab kali Gusti Allah. Adam, selamat. SMS Anda diterima. Subhanallah. Mergo selawat. Apa rampuh banget. Ngono kuwi lek ngene iki karo selawatan. Kowe iki nyekel saron mergo mbien cilikmu tanganmu nritik tak kandhani. Apa-apa mak gebuki dadine ngene iki. Karo selawatan. Ayo, tak usung nak teruske bab selawat. Kowe iso lagu apa? Ayo tukang kendang. Sopo kowe? Sopo? Kowe isane apa, Dol? Kowe isane lagu apa? Kalau sebo iso? Sebone sopo? Botol minuman cangkemmu kowe ya botol minuman. Kowe rasa ora ngerti kowe. Aku mbiyen ngaji ning kafe kabeh do ngene, saiki ngene kabeh. Apa alhamdulillah mbiyen ngene nganggo botol saiki ngene nganggo galon kok ngom. Alhamdulillah. Ayo lagu apa? Isamu. Liyane kalau wis apa? Aku apa-apa iso kok aku. Kiai serba bisa. Lagu apa? Alas biasa, saya aneh titik lagune kimcil kepolen apa? Apa kelingan mantan. Kelingan mantan. Shalu ala Nabi Muhammad. Vokalis apa vokalis? Ale, kidung wayu kalau saya boleh. Bisa tapi. Di. Kuwi mbake bagian apa kuwi? Oh, ndek bojo niku sok nyenengke. Adana, ndek bojo kok tukang piano bendina digremet-gremet kuwi le. Delok wae. Sing cilaka ndek bojo iki lho gambaran menungso paling pelit sak donya. Iki paling pelit sak donya. Apa? Musike digesek dhewe, dirungokke dhewe. Dadak ngene iki ngopo? Mbok kancane kon ngrungokke. Pantesan kue lemu. Masya Allah, sama kok weteng kabeh to, Le. Bobotmu piro, Bro? Sekintal. Sekintal lebih, ra mungkin sekintal. Aku mbiyen soalnya bobotku 105 kilo. Oh, nggih. Kowe piro? 120. Gandule tok 20 kilo tak kandhani. Ya Allah, kaya lemu iki. Kaya njomplang iki. Bapakmu pira le? 70 ora mungkin. Ora. Oh, punjule kalih dosa. Jane cah loro niki mboten lemu. Mung wetenge kaya pahala bulan Ramadan. Napa niku berlipat-lipat. Ya Allah. Ning biasane wong gedhe-gedhe niki nyuwun sewu, manuke malah cilik biasane tenan. Sallu ala Nabi Muhammad. Rumaksa ingsun lakune stanga ya ora kelawan Mekah hawa hawa kang tur angkara kowe ngenteni apa gaya pamer kemampuan sapi ya ya. Ayo le vokalis le siap-siap le. Eh? Apa le? Oh, kunci Inggris apa-apa terserah. Aja dhuwur-dhuwur le. Senajan setan gentayangan tansa gawe rumeta hingga bumbu senjaman hamata engson ngiram geni wisomurko mebar harta ning poncong saben ula sing nambaran sekawalasan ingkang paring kamulyan sang yang jati jiwang bokalku samudra pahodaning lampu tumuju datang kosti datang amur batu mati manunggaling kaulo gusti kerendek adi bakal dumati mukti ingsun tanpa piranti raja sampurna sengkala tidak mupsa kala bentunya tasira dia sing rasa partiko mukia dan setia moso kembali wasoto sopan telung kagak bunga Tanggemu ngombe kopi ra kaget. Biasanya ngombene kobokan. Lalu ala Nabi Muhammad. Pan salat ketemu kula pengajian khusus bahas Kidung Wahyu Kala Sepa. Ajari piye carane dadi mukti ingsun tanpa piranti, iso dadi wong ampuh tanpa sa. Kowe ngono. Kowe rabi ragat carane kepiye? Gampang, ngindi sik. Codot, codot. Akhirnya dia mengenes kayak seberapa greget kamu nan kowe sing ngetengi iya aja le aja di DP matamu di DP di niku wau fungsine selawat teng mriku niku mila jenengan ra usah kaget lak kiai-kiai niku rata-rata iki ngopo tukang sone kuwi pengen tak ganrol tenan po ngene iki lho contone ngene iki lho dang dong dang dong. Apa diwale kowe ngeson aku ngaji. Aku ngaji kowe ngeson kowe aku ngeson kowe ngaji. Tin jenengan ampun kaget lak sowan kiai-kiai niko rata-rata amale niku mung selawat. Selawat. Soale jeneng ampuh tenan ngoten. Mun kula buktekke. Kula niki sesuk ngaji ning Jeddah sekula umroh. Dadi ndelalak niku alasan kula haji umroh niku ana wae, umroh tanpa rak. Kula niku haji ping pindho, umroh ping 15. Niku rong tau ngetokke duit mulih nggawa sangu. Carane pripun? Mung selawat. Kula niku mbiyen jaman kuliah ndelok mangkat kaji, ya Allah kula pengen munggah pun. Kula telepon kiai-kiai. Le, selawat ana. Mangkat-mangkat. Wah, gede tenan. Kula niku lajeng tiyang mangkat kaji niku kula senenge ra umum. Urung teko asrama haji jamaah kula mundugi mriku. Kula resiki, kula pel, kamare kula resiki, slimute kula resiki. Kale wacake selawat. Allahumma. Oh, sakniki kula nyekseni tiyang budal haji, kula sesuk kudu iso nyusul ya Allah. Kalau jamaah haji teko tengah asrama haji, kula layani gawe wedang, sing kesel kula piceti sak pitu kene kula selawati. Allahumma ae mangkat ning Solo. Kan bandarane Yogja niku teng Solo. Embarkasi. Wing-wing-wing, kula oyak nganggo pit ontel. Kekejar, Gus. Ya ora. Wong lampu merah dikawal polisi niku ora mandeg e padake. Mila lak jenengan pengen ning lampu merah ora mandeg gampang. Siji dadi pejabat kaya Pak. Loro dadi calon jamaah haji. Nomor 3 numpak ambulan. Yakin ora mandeg. Wing wing wing wing wing sapa kae doli modar apa mate. Begitu mereka berangkat, kula selawati, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ya Allah yasir lana ziyarat al-Makkah wal Madinah bi barakati sayyidina Muhammad. Kula ya karo nangis nih. Lakon. Alhamdulillah kula niku ben mangkat umroh haji niku ora tau ragat. Regane napa? Selawat. Kula niku gak ada jamaah teng Boyolali, gaweane mung tukang perah susu. Anake papat dadi wong kabeh. Soalnya apa? Gaweane maca selawat. Luar biasa. Tegese dadi wong kabeh, dadi wong ampuh kabeh. Lah iki lak rung wong iki. Iki aja munyuk. Oh. Selawat. Di grup ini kudu maksimal kene. Aja mok niate golek sangu, goleki sapate Kanjeng Nabi. Soal sangu iki urusane panitia. Sangone ditompo ora sangone di SMS. Pripun niki urusane ngono. Bila perlu lapor ke polisi, ngundang kok ra nyangoni, melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Dane sangoni Gus, tapi isine titik beda meneh pasale 335 perbuatan tidak menyenangkan. Ku apal mung pasal-pasal. Nah ning kene bodho sing paling akeh pasal 38 penipuan. Suguhan bodho, kalenge biskuit dibuka isine marning. Alah-alah. Ngapusi, ngapusi. Ini rengginan. Niki. Kan kula kan kula, Bah. Iki ki ngopo to tukang sone iki? Mesti ndase dicat di wong tenan. Ndak raten. Serapopo, Bro. Kan kula awale niku, Bah, kula pripun? Selawat ta ono. Akhire mlebu kandang sapi. Du, sapine tokke sangka kandang, cekel susune selawat. Wi rungokno, Pak. Kelu ya selawatan. Lawakmu nyekel susune bojone malah nguyuh ora cewek. Oh alah. Mlebu kandang sapi, sapine tokke susune dicekel. Selawatan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Alah mung setok. Bapak, iki malam malam Jumat toh? Iya. Ndang mulih ya aku. Ketemu pun yang kamar sholawat, bojomu sholawatan bro. Allahumma sholli wa sallim ala sat. Pertanyaan gue, pertanyaanku gue set karo sapa mble. Engko langsung mangkat ning masjid tahajud orang ngeloni kentongan. Ampuh wa sholawat. Bila kula ijazahi. Diwaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaih bijahi sayyidina Muhammad. Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi sayyidina Muhammad. Allahumma inni atawassalu bijahi sayyidina Muhammad. Bar maca selawat niku jenengan aturke hati lak jenengan nanti tindak teng pondok niku mbawa masjid niku tanpa panitia tanpa proposal. Wujude yo selawat. Bangun pondok niku padha wujude nggih selawat. Malam Minggu paeng jamaah sambane sakmono mbane kopen kabeh niku modale napa nggih selawat. Selawat. Mandi yo lak jenengan umpamane selawate kurang yo bantu-bantu pondok sing duwe santri sekarang bangun pondok lak arep turu kene. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Kok sallallahu ala Muhammad terapal? Disingkat jadi apa? Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Muhammad terapal? Singkat meneh? Moh, moh, moh. Kok kebangatan mencang kamu Muhammad terapal? Lo Islam kita nganti gampang banget tuh. Laikinu mautakum biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadilah ana warap mati kayak kan mimpin talqin tuh. Bah! Apa? Ayo asal durungnya mati. La ilaha illallah. Kok la ilaha illallah oleh disingkat nih? Apa? Allah. Illallah. Illallah. Ora iso. Allah. Mbah. Allah. Cangkemmu buka. Nalkin wong nih. Allah ya ora iso oleh disingkat. Mbah. Malah simbara sudah mati. Cangkemmu ngopo. Maksud hu niku nopo? Huwa dia Allah. Mbah. Kalau awakmu selawat raiso doa minimal niku sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kulo niku sepanjang perjalanan saking Pacitan dugi pondok mal ping 5000 sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kuwi arep gawe anak selawatan, wah anakmu cinta Kanjeng Nabi. Lah wong arep gawe anak karo bojone malah lagune kelakuan si kucing garong. Yo, anakmu kaya kucing garong kok ngopo. Ngono lho carane niku. Ngudang anak selawati. Selawatan. Salatullah. Wow. Salatullah salamullah. Ahli solawat, anakmu ahlaknya kayak Kanjeng Nabi. Gendong anak kok malah lagune Betawi. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok, ya mung kaya Doli. Arane wonten niku. Kulo niku lak masyarakatke solawat tenanan. Mula kulo dimusuhi kali wong-wong sing radong solawat niku. Apa Gus Miftake? Gus Miftake penggiat bid'ah. Saya itu memang ahlul bid'ah. Saya memang ahli bid'ah. Jadi aku selawatan macam-macam, selawat tak gawe lagu dangdut, tak gawe lagu rock. Dianggap bid'ah, ya apa-apa. Munggu kula wong maca selawat niku padha karo wong ngombe obat. Ana kalane nganggo banyu putih, nganggo kopi, nganggo gedang, nganggo sego sing penting mlebu. Jadi selawat nganggo lagu dangdut oleh. Selawat nganggo lagu pop oleh, nganggo rock sak isine oleh, ora apa-apa. Ora apa-apa. Dangdut dadi lagu selawat. Saya si putri sinden panggung. Dadi lagu selawat ya ora apa-apa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Ora apa-apa le. Ditinggal rabi selawat ora apa-apa. Atiku rasane lara nyawang kanca adoh karo agama. Randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate yo ditinggalno. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake. Wong tuwa diseneni guru yo digepuki. Ayo rene kendang ngaji selawat. Ya Rabbi bil Mustafa balig maqasidana waghfir lana ma madha ya wasial karami huwal habibul ladzi turja safatu li kulli halim minal ahwali muktahi min hu ahu ora apa. Oh iki ya lemu ta iki ya Allah. Iki pasukan lemu kabeh iki nguntale apa bocah-bocah iki. Makanya ibu rahimakumullah, selawat sing akeh rezekimu mesti lancar. Kula wingi ngaji ning Solo. Kula selawati sangkong omah. Perasaan kula kok ana apa? Begitu mulai panitiane ngomong kali kula, tuan rumahnya ngomong kali kula. Gus, matur nuwun sampun rawuh, kula seneng banget. Nggih, sami-sami, Pak. Angsal mboten nyuwun KTP-ne. Damon apa? Pun pokoke kula nyuwun KTP-ne. Kula seneng banget jenengan gelem dugi. Akhire kula kaiki KTP-ne bojo kula. Pun KTP-ne bojo kula mawon. KTP-ne bojo kula. Ternyata napa? Ampuhe selawat. Kula ditelepon dugi ngomah. Gus, matur nuwun rawuhipun. Jenengan sampun dugi teng Solo. Lajeng napa, Pak? Bungah kula jenengan kersa dugi, kula ajeng numbaske mobil jenengan angsal napa mboten? Wis selawat, Bro. Ah, kowe ora tau selawat to. Carane ngono. Kowe golek bojo ya ngono. Lah, selawat, selawat, selawat. Ngene tangane ora ngene-ngene, ngene. Untuk calon istriku siapapun dia ya Allah sallallahu alaihi Muhammad. Oh no. Sinten mawon bojo kula kula manut ya Allah. Tapi menawi kula saged nyuwun kula njaluk ingkang SDSB. Apa kuwi semok depan semok belakang? sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngono, menawi sakit ingkang macan tutul, manis cantik jalannya mentul-mentul. Oh, ibarat mobil Isuzu Panther, ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Wah. Umpama sing model ngoten niku mboten wonten cukup ingkang STNK ya apa wis setengah tuwa ning kenceng. Wah. Niku mboten wonten STMM ya setengah tuwa meh modar ya ora apa-apa ya Allah. Selawat. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan soli melodi tok li melodi tok saja iman alamata Allah Allah soli iman alamata wal ali wal ashabi man wal ali wal ashab pulangi sing banter saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo jaluk donga wacan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan soli soli wal ali wal ashabi man kebaco temenan ger anak turunku kowe ora wirang podo mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning ngalam donya bakal taring kesi donyaku sing ise ana saling iman Allah Allah salli iman ala mada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashab go sing banter salli salli wa sallim da iman ala mada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashab sebidah malih tangannya diangkat salli wa sallim da iman ala mada Allah Allah salli iman Allah wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Pun jam setengah telu. Kula pun kesel, sesuk-esuk ajeng mangkat teng Jeddah. Ngopo iki ra urune cerewet dereng-dereng wae. Kan aku capek. Pengajian akan diteruskan oleh Kiai Sohibul Fadilah wal Karomah wal Maksiyah Doli. Untung bareng-bareng dongake kula sehat. Awak kula nembera kepenake. Muga-muga ingkang tindak mriki dene susah kundur sami bungah. Amin. Ingkang tindak mriki awake gerah kundur sami waras. Amin. Ingkang tindak mriki utange kathah kundur sami lunas. Amin. Senajan durung iso lunasi muga-muga sing utangi lali. Amin ya Allah. Donga kula ajeng nganggo selawate Nabi Adam, pas kula mungkin meneng jenengan nyuwun kiambak-kiambak kalih Gusti Allah. Diokai solawate, diokai sodakoi. Dia nawang bangun masjid, bangun pondok, jenengan parani, rausah, langsung sumbang mawon. Pokoknya Gusti Allah niku seneng kali wang solawatan, seneng kali wang sodakoan, seneng karo wang sing salsel, walwel calcul. Napa? Walwel salsel calcul. Ngono, nyoh. Melo dungo kulo napa? Dungo kulo ngerti niki. Lak kulo niku sodako, dungane napa? Ya Allah. Allahumma ngrogoh kantong kekke wong. Ngrogoh kantong kekke wong niku luwih apik daripada ngrogoh sakmu kekke aku. Ku ana wong bangun pondok sel ngono. Wis insyaallah penak uripmu. Amin. Selawatan, sedakoan, selawatan, sedakoan. Aja kaya wong saiki selawatan ra oleh. Tahlilan ra oleh, yasinan ra oleh. Selawat oleh, selawatan ra oleh. Tahlil oleh, tahlilan ra oleh. Selawat kuwi durung diwaca le. Lek wis diwaca jenenge selawatan. Yasin kuwi urung diwaca, lek wis diwaca jenenge yasina. Tahlil kuwi urung diwaca, lek wis diwaca jenenge tahlilan. Oh gara-gara aneh ra oleh. Jumat oleh, jumatan ra oleh. Sarung oleh, sarungan ra oleh. Kotang oleh. Kotangan ra oleh. Ya kewer-kewer. Boyo kalau menempatkan kata itu yang pas. Memang wong Jawa iki mateni an kadang-kadang ora apik. Contone warek oleh. Wareken ra oleh. Kuwi bener. Ngono kuwi. Lemu iki apik, kelemon ra apik, ngono kuwi. Contone lah ngono sawono saiki. Mancung kuwi apik, kemancungan ra apik. Pesek apik, kepesekan ra apik. Gondrong apik, kegondrongan ra apik. Melo gondrongku pas, apik ngono. Ono kuwi. Sugih apik, kesugihan ora apik, malah gaya kae kandhane kok. Ngaceng apik, ngacengan ra apik ngono. Adane. Lho, lumrah wong lanang niku larang ngaceng ora duwe bojo normal. Sing dadi masalah niku ngaceng saben wong wedok liwat, wow, wae ra oleh ngono. Ana sing ngrasak, "Kiai ini cangkeme saru, ya salammu Kiai Lonte mau undang." Donga sareng-sareng ala hadina wa ala kulli niyatin shalih wa li qadainal qabul al-fatihah. Surah al-ladina anam ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, inni atawassalu ilaika bi jahi sayyidina Muhammad. Allahumma inni atawassalu ilaika ya Allah bijahi sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Allahumma inni atawassalu ilaika ya Allah bijahi sayyidina Muhammad. Allahumma alih baina qulubina ya Allah wa aslih dhada bainina wa najjina minal zulumati ilan nur wa jannibna al-fawakhisa ma dhahra minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa besarina wa qulubina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalla. fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين أدنا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم والله الموافق إلى أقوام طارق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته